توبة إلى الله يا بطل الله وانيا بتعلم وتعلم وأن الله يغفر الذنوب ويستر ويشفر ويمضي حاجاتنا سرع من حصر مقاتلنا ويمضي حاجاتنا في الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. لنا ما مضى

Gusti sing dugi ngaji utawa mirengaken ngaji niku, siapapun yang mendengarkan, asal sing mulang iku mang ikhlas. Ngaken Pak ya. Ya Allah, muka-muka ditulungi ambik Gusti Allah. Dungane malaikat sampean sepuro dosane. Sampean seneng no uripe. Nopo sing dijaluk tiang-tiang niku. Mugi-mugi enggal-enggal panjenengan wujudaken. Kersane seneng tiang-tiang sing ngaji niku wau. Niki dungane malah ekat. Pung-pung didunga no malaikat. Kita nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sedaya sing rawuh manaipun dipun bikak kali Allah subhanahu wa ta'ala, dipenuhi dengan rahmat kasih sayang Allah, dipenuhi dengan hidayah Allah, dipun senengaken dan dipuaskan anggenipun piyambe saged ibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah ingkang sakit kita suunaken dumateng Allah, mugi-mugi inggal saras. Yang susah kita suunaken dumateng Allah, mugi-mugi angsal kebingahan. Yang mempunyai kesulitan, kesusahan, semoga mendapatkan jalan keluar yang mendekatkan mereka gawi Allah subhanahu wa ta'ala. Sing dereng kawin, sing joko-joko, sing muga-muga ndang-ndang oleh jodoh. Allahumma. Sing duwe utang, dungakno muga-muga ndang-ndang nyaur. Ya. Untung-untung sing utangi gelem, bebasakan. Ya. Dan kemudian semoga, mugi-mugi Gusti Allah, ndadosaken umur kula kali sampean, umur sing barokah. Seliro sing sehat, walafiat. Muga-muga dipun paringana rezeki sing cukup kangge sangune ibadah, kangge notoh anak bojo supaya dadi wong soleh dan salihah. Semoga semuanya nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantar menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muga-muga ridho dumateng kula kali panjenengan. Amin ya rabbal. Para hadirin nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang banyak menceritakan tentang wiritan apa sing bagus nalikane mari sembahyang, sing diwulangno ambik Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing sumbere teko Gusti Allah. Gusti Allah mulangi Kanjeng Nabi kengken mulangaken dumateng kula kali panjenengan bacaan-bacaan tersebut supadosa kula kali sampean saged maca. Bacaan tersebut merupakan persiapan wadah. Wadah kangge madahi apa yang akan diberikan Allah dumateng kula kali panjenengan kangge sangu urip ana donya sampai di akhirat nanti. Di antaranya wahukia anil Haffar bin Yazid, saking Kiai Haffar bin Yazid. Kiai Haffar niki al masyhur bil fadli, piyambe itu terkenal pada masa hidupnya seorang yang mulia, pemurah, orang yang tinggi derajatnya, wassalah, dan ahli mendamaikan orang lain, ahli dandani atine dan kelakuane wong niki wau. Annahu sak temene Kiai Haffar iku ikhtafa rokobron siji dino ningali tiang ngeduk kuburan. Keranten onten tiang pecah di pekuburan umum. Di tengah-tengah piambe onten tiang niku wau ngeduk kuburan, sing ngeduk pancet ngeduk. Jenenge Kiai niki wau faidan dikejutkan. Kaget. rajulun qaidun ala mimbarin sing ngeduk pancet ngeduk kiai khabar delok niki wau dadakan ngene jero kuburan tanggane niku metu seorang laki-laki ana uang niku mau ketoke logo ana kursi koyok goyang-goyang ngene cek enake wong iki ya la kiai khabar delok sing ngeduk kuburan ya gak weruh iya didelok ngene lah iya wong iki lha apa ana kuburan adane ana ngene kantor ae logo ana kursi goyang ngaten iki ya wa indautib kuratbin kate piambe iku ana pinggire niku ana jenenge sak napa sak nak talam niku sak taun nggih wadang ngene sak kobokan utawa sak ember ana buah-buahan nggih ana buah anggure ana jeruke ana apele santai koyok mari mangan sate ngoten ya mangan semongko ambek ngeten nggih ya kala lajeng piambe ketenggengen iki kuburan ta kantor iki ngeten tok ya wong iki cek ketok enake faqala li dadane wong iku wong ketok aku rubane takon ngene aqomatil qiyamah kang sampean mriki niki pun mireng kabar ta pun kiamat ta niki lho aneh wong iki takone takon dina kiamat kene apa? Mungkin dhek ana kuburan iku kaya ana kantor. Iya, iki ngono tempat kuburan itu adalah peristirahatan. Satu contoh awwalu manzilin min manazilil akhirah. Permulaan tempat dari tempat yang di akhirat, terminal. Lek ana kuburan iku mang enak, jelas enak ana kene akhirat. Dadi tiyang iki ana alam kubur kapan kiamat iku. Swarga sing temenan iku ya apa? Kaya-kaya ngoten. Fakultu Kiai Khabar niki wau sing ketenggengan ditakoni ngoten. Jawab. Lah dereng. Dereng kiamat. Fakultu lahu. Aku tak takon. Takon nang wong sing logo ana kursi goyang iku billadhi ahallaka hadhil mahallata Kang aku tak takon ya sampean gak oleh goro demi kehormatan keagungan zat sing nempatno sampean ana panggonan sing koyok ngene iki jarine padahal iki kuburan aku tak takon bima dengan apa niltahada oleh derajat koyok ngene iki sampean yo apa sampean oleh derajat kemuliaan ana kuburan iki yo apa kuncine padahal para sahabat nabi niku lek kepethuk kanjeng nabi sayyidina Abu Bakar niku pernah nangis beberapa hari sampai piambek ini ku berubah pucet awake disambangi ambek kanjeng nabi Kang Bakar sampean loro napa kok sampai berubah seliro panjenengan pucet ngeten mboten loro kanjeng nabi mboten napa-napa mboten kula sehat mangan nggih doyan turu nggih enak ngombe nggih enak lah kok pucet mboten sampean mikir napa langge kanjeng Nabi pirang-pirang dina niki pikiran kok berubah. Berubah ya napa? Ngeten kanjeng Nabi. Kula lek ana donya, kula niki kangen teng panjenengan, kula saged sowan panjenengan. Kula saged teng sahabat-sahabat liyane. Umpama besok kula niki ditangekno teko kuburan. Kulo dalam keadaan susah mandar mandir kulo niki sampean jeluk cukup mencari panjenengan sampean temoni ketika kita nanti akan berhadapan Allah disuruh untuk melintasi siratal mustaqim kula mboten kuwatir sampean disisih niku. Budhala wis ayo. Sampean teraken. Ana swarga kula bakal ketemu nang ngene sampean. Situk. Sing kula niki susah. Napa? Kula lek wonten kuburan Kanjeng Nabi. Sampean manggi kula sediluk mari ngono nyengkring. Kula mboten saged celuk-celuk kranten ijen. Lah wong iki ana kuburan dalam keadaan ijen iku kok oleh kehormatan. Oleh kursi goyang, ruangane AC, panganane bendino ana. Kira-kira sampean kerasan tangga ana kuburan. Lek koyo ngono lho. Iya, sampean takono Pak Mul lae lek ruangan AC, panganan serba enak. Lah enak. Iya. Saniki kira-kira ya apa merubah kuburan itu yang tadinya mengerikan, tadinya medekno jadi ruangan sing kaya asik. Ya gawe nae kuburane kaya ana asik, bathukmu iku. Iya. Akhire ditakoni, sampeyan niki ya napa? Tumbas asik di pundi jadi kuburan sing cocok niki, iya. Oh, sampean kepingin ngeten ta. AC ambek kursi goyang sing kenek dilempit digawe urip ana kuburan. Ngeten. Iya. Kuntu kula niki mboten saged napa-napa. Cuman kula biyen ngaji diwuruhi guru kula. Kang, sampean wis tuwa. Biyen nyambut gawe wis tuwa delok entah riko iku bungkuk duduk krana kakean rokok kakean macul ya yeah. Awak riko remek iki duduk krana kakean sembahyang tahajud kakean ngalor ngadul golek donya mari ngono donya sampean wis entek durung sedekah zakat gak tahu ya yeah. Sampean cek selamat Kang, wis tah tuwa-tuwa ngene. Sampean tak wuruhi ya, ben mari sembahyang, mbo mari ndonga, mbo mari subhanallah. Pokoke mari apa sing diwulang Kanjeng Nabi ku wirid-wiritan niku. Nggih. Maca napa, Yai? La ilaha illallah. Ardi biha rabbi kula seneng duwe pangeran Gusti Allah. Bijing mawon kula tulis nang nggih ya. Beneta kula kali sampean judu nggih ya. Besok lek ne ana kuburan oleh buah-buahan sing ana ngene donya niki lho sing jamaah masjid roti pan tak kirimi kon anggur teko kuburan. Dadi gak rame ya roti pan. Ya. Dadi roti pan koyo-koyo gak ngelak koyo kene kesandhet anu, jeruk ambek anggur ngono eh. La ilaha illallah ardi biha rabbi. La ilaha illallah afna biha umri. Kula entekno umur niki Gusti kangge panjenengan. Ngomong to ya. La ilaha illallah aqta'u biha dahri. La ilaha illallah unisu biha kubri. Kula maca la ilaha illallah niki Gusti kula damel sangu kersane ngancani kula ana kuburan. Ya. Tuku la ilaha illallah digawe sangu ana kuburan mandi dibane. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Kula ngomong la ilaha illallah niki kangge sangu manggihi panjenengan. La ilaha illallah a'id duha likulli syai'in yajri. Kula maca la ilaha illallah niki kangge persediaan apa saja yang akan terjadi pada saya. Mantep wis. Nggih. Yeah. Umpama kesandung utang, nggih. Yeah. Wis nyambut gawe durung iso utang, durung iso nyaur. Sing dinya sing diutangi murang-muring krana istiqomah mala ilaha illallah kate murang-muring ku mara welas. Nggih. Yeah. Cak waras arek. Iya. Gak ngomong aku sampe diutang gak moro-moro welas ngono ae. Tapi pun sampean gawe anu lekne maca la ilaha illallah kelakone mesedak ya pancet gak makan. Ya syukur digawe ah api. Biji kula tulisaken. Wingi-wingi kula wau mboten saged banyak pekerjaan. Ya, dongaaken mawon ya. Monggo diwaca mawon diwaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Urdi biha rabbi. La ilaha illallah. Afna biha umri. La ilaha illallah. Aqta'u biha dahri. La ilaha illallah. Unisu biha qabri. La ilaha illallah. Alqa biha rabbi. La ilaha illallah. Uidduha likulli syai'in yajri. Muka-muka diterima awik Gusti Allah. Wa minad du'ai setengah saking dungo. Di antara beberapa doa. Al-maksuri sing diajarno saking Kanjeng Nabi. Ma ana siji donga. Akhrajahu sing ngetokaken, mulangaken, nyampeaken tenggene donga niki sing mulangno Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wan Nasa'i tiang kali niki wau ngriwayataken angsal piwulang ngaji saking sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad piambe cerita. Sahabat Mu'ad niki seorang sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piambe ini menjadi seorang pimpinan di daerahnya. Pimpinan yang amat peduli terhadap keluarganya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasul iku akhoda nyekeli biatihi nang tanganku. Waqala nalikane aku dituntun ambek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mari salat. Mari jamaah metu masjid nuntun aku. Dituntun. Ya Mu'ad, Mu'ad. Labbaika ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi. Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, aku iki nemen senenge cintai nangkon. Dalam riwayat yang lain, kalimat ini dikatakan sampai 3 kali. Metu mana omong-omongan. Mari ngono ngomong. Ya Mu'ad, nggih Kanjeng Nabi. Wonten apa? Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah aku gak guyonan. Aku iki abot seneng nang kene kon. 3 kali ngoten iki. Mindaniyo kula kali sampean di omongi ambek tiyang ngoten tiyang sing saleh. Ya. Akhire ya napa? Usika ya Mu'ad sebagai wujud kecintaanku nang kene kon, aku pesen nang kene kon. Nggih Kanjeng Nabi. La tada'anna kon lekne pancen seneng tak cintai dan kau menerima cintaku padamu. Buktikan. Yo napa Kanjeng Nabi? La tada'anna ojo nganti kon tinggal no biduburi kulli sholatin setiap sholat fardu antakula yenton dungo dungo kon kok Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lek kula kali sampean kepingin melok rombongane Kiai Mu'ad, yes melok wae. Ben mari sembayang mung ngene iki ya. Bareng besok kula kali sampean. Oh niki melok-melok iki ya. Nggih, ya wis melok kene wis. Kita termasuk golongan melok gerbong rombongane sahabat Mu'ad. Kendaraan yang kita pergunakan untuk masuk surga kendaraan cinta mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahkan ismoco niki biar nanti Allah yang mengkondisikan kita di akhir hayat kita itu berubah akhirnya kita itu ikhlas beribadah, semangat kita itu beginilah ya. Kalau toh kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka dunia ini tidak ada artinya untuk membeli akhirat. Kalau toh kita ini masih mencintai dunia, terpengaruh dengan gemerlap dunia ini, maka banyak sekali orang itu menjual agamanya demi untuk mencapai dunia. Ula pokon tahajud nyambut gawe cek lancar. Ula pokon melok burdan nyambut gawe cek lancar. Ngono tok ae. Iya. Kapan kita itu mendapatkan satu nyambut gawe? Ini tak bosis. Lha apa? Burdan nang omah. Oleh rezeki ono nang ya. Sing teko kabeh tak kei 50-50 ngono luwe teko kabeh. Iya. Koyo ngoten, jangan memaksakan. Berlanjut. Nanti kita sampai ke situ. Ngoten lagi ya. Sing penting kita donga supaya kula kali sampean kecipratan cintai Nabi tenggene kula kali panjenengan. Donga napa niku wau? Niku. Pun kula waca niku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Niki biasae diwaca ambek para habaib niki lho. Lek wis katemuni subhanallah ngoten, mari wiritan kabeh diwaca. Lek wis katemuni subhanallah ngoten, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati subhanallah. Itu dibaca oleh para habaib mulai sampean mulai pucuk lor sampai pucuk kidul pucuk wetan sampai kulon sampai kepada habaib pasti maca iku pasti bisa mbok sapa sing mulangi memang Gusti Allah ngelanyan oleh sane para habaib cek ni gampang kepethuk bae ngoten to ya saged ta Pak ya tulis mawon nek jare Gusti Ali tulis ngoten nek jare Gusti Ali tulis sampai apa mbek tangan Ya apalno mawon ya. Minjing dongaaken caket nulisaken ya. Doa ini kita abadikan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wa bani sunni an Abi Umamah saking Abi Umamah. Madanautu ora tau nyedek sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin. Di setiap selesainya mengalasanamu menjalankan salat fardu wala tatawuin mensolat sunnah, gak sembahyang fardu, gak sembahyang sunnah. Lek kapan aku nyedek Kanjeng Nabi, kupingku tak krungok-rungokno opo sing diwaca Nabi niku wae. Tibane sing diwaca Nabi niku Allahumma ighfirli dzunubi wa khotaya kullaha. Allahumma na'ushni wajiburni wahdini li salihil a'mali wal akhlak innahu la yahdi li salihiha wala yasrifu sayyi'a illa anta. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keistimewaane Kanjeng Nabi yang tidak dipunai oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Lek Kanjeng Nabi niki ndonga, ndonga. Umpama niki sing ngrungokno niki, sing ngrungokno niki, ada beberapa orang. Kanjeng Nabi ndonga niki yang didengarkan ini sesuai dengan kebutuhan niki wau. Oh wong iki sing diperlu didandani ikine. Sing dirungokno wong iku Kanjeng Nabi maca iki. Umpama wong niki sing didandani ikine, Kanjeng Nabi ku dirungokno maca iki. Padahal Kanjeng Nabi maca satu kali kalimat. Didengarkan di kuping niki siji-siji. Kenapa? Dandani wong niki wau, kebutuhane apa? Tak ngoten ah. Umpama wong niki sing bocor apane radiatore, ya tembelen radiatore. Oh iki, iki, oh iki iki. Jadi semuanya itu tahu. Dadi kaya mandi dona ya pas ambek apa sing dirasakno. Lah kula kali sampean boten kadang-kadang wong niki ngeten. Ya. Wong awak iki wis ditakdirno. Ya. Wis lara-laron, wis tuwa, lara-laron obat-obat. Ya Allah, panjangaken umur kula. Dadi ruwetan ah. Ya. Wis ndonga ngene ya Allah, menawi kula niki tasik sae gesang, sampean paringi sehat wal afiat, mboten dadi rumat-rumatan. Lek pun pancen wancine Gusti kula ridho, ndang-ndang sampean pundhut asal husnul khotimah. Dadi ya memaksakan. Ya. Ala sinom sampean ndonga ya Allah, mandar kula niki Gusti mboten nganggur tok. Mandar sampean giyataken nggih nyambut gawene, nggih golek elmune, nggih ibadah, ibadahe ngoten. Jadi pas. Ya. Lho niki keistimewaane Kanjeng Nabi. Dadi ndonga sepisan sing ngrungu pas dewe-dewe. Mari ngono Kanjeng Nabi sampean wau mulangi napa ndonga kula dibaleni ambek Kanjeng Nabi sesuai dengan yang didengarkan. Kanjeng Nabi wau sampean maca napa? Ya sing kon maca ku mang, diwaca jenenge persis. Kok gak padha? Lah ini. Ya. Hebat iki Gusti Kanjeng Nabi. Ya. Berkane kula kali sampean ndelok donga niku cek akeh, sampean golek inti sing cocok kangge kebutuhan kula kali panjenengan. Didungakno ndang mandi ngeten lho padha ambek pil ngeten lho ya. Ya. Awak iki weteng loro, digawe bodrek dak sing ngelu yo gak mandi masih entek bodrek piro. Ya. Lah sampean weteng sampean loro mencet golekno instru stop lah waras ya. Entek loro waras. Lah jukono bodrek entek sak ample ya pancen. Ya. Tapi lek ndase ngeluh sampean kaya instros to puyeng bancet ya. Niku wau dungane ngeten, Allahumma ighfirli dzunubi Gusti, sampean sepuro dosa kula wa khotoya dan kesalahan saya kullaha. Allahumma na'asni Gusti, muga-muga kula niki sampean dadosaken tiyang sing giat dalam segala hal. Wajiburni dan tolong Gusti sampean tambeli, sampean tutupi semua kekuranganku, baik dalam kekurangan dunia, kekurangan ibadah, kekurangan sempurnaan dan lain sebagainya. Wahdini lisolihil a'mal, mugi sampean dudono nanggene kelakuan singsa wal akhlak dan pekerti yang baik. Kelakuane api akhlaki ba bagus. Siapapun orangnya, entah niku diceluk kiai, diceluk ustad, celukane dan lain sebagainya, siapapun orangnya, pangkate, sugene, rupane, lekne akhlake niku wau gak cocok, bejat, tetep jadi elek. Gini mboten, gini mboten. Sampean ono wong pinter ngaji, kelakuane gak cocok ambek cocote, seneng ra seneng? Belenak, nggih ya. Ono wong gak iso ngaji tapi kelakuane apik, andap asor, gak sombong, seneng ra seneng? Seneng dapat diterima. Mindanio ada seorang ustaz alim, ahli ibadah, mesem, akhlaki sae. Seneng gak seneng? Selamanya disanjung. Koyok kulo kali panjenengan dulu pernah mengenal seorang tokoh yang muda, ilmu nih, masya Allah, Ustaz Khairon, semerapa sampean? Sampai sekarang wajahnya itu memancarkan eling sampean. Ya Allah, Ustaz Khairon. Ya, rindu kulo kali sampean. Kapan kita menjumpai ustaz yang seakhlak demikian? Langgah tenang. Lek sampean kepada Ustaz Mahmud, belena. Ngomong ngalor ngidul. Iya. Meletek. Sombong, masya Allah. Belena. Belena ya. Itu gak akan mawon ya. Semua orang yang masuk di masjid ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dongaaken semua siapa saja yang masuk masjid ini dengan rahmat dan kemurahan Allah, pulang dalam keadaan sudah diberesi oleh Allah menjadi orang yang baik. Niki harapan kula kali panjenengan ya. Donga mawon sak iso-isone. Mandar masjid ini masuk mengeluarkan orang-orang yang baik. Gak pancet boten. Oleh donga panjenengan sing ahli niten ya. Innahu la yahdi li sahilihi sholihia. Keranten tidak ada yang dapat menunjukkan dan membimbing pada perubahan akhlak yang baik, wala yasrifu sayyi'aha, dan tidak dapat menghindar dari perbuatan akhlak yang jelek, illa anta, kecuali panjenengan. Ya. Ringkasnya itu cuma begini. Ya. Lek sampean kepingin donga, ringkas niku sampean njuk sepuro dhisik. Allahumma ighfirli dzunubi. Pun ya. Mantun kau njaluk. Allahumma ati nafsi takwaha. Ngoten to? Gusti, mandar nafsu kula niki sampen dadosaken nafsu sing nurut nang kene panjeneng. Nah, titik wis. Pun sampe ditinggalkan. Keranten siapapun tidak akan lepas dari nafsu. Nafsu niki masya Allah janene wong kuwi setan ah. Iya. Nafsu niki memang ammaratun bisui. Nafsu itu enggak ono celai api. Welek tok. Mergane diarani setan. Setan iku artine kelakuan elek. Siapapun yang berbuat jelek diarani setan. Umpama ana wong nyolong, oh setan iki lho persis kelakuane elek. Wong iku kesetanan kelakuane elek. Iya. Lah setan iku pinter, nafsu niku pinter. Lek kirane wong alim iso ngrayu. Lek kirane wong elek iso ngrayu. Wis pengalaman kok, iya. Mergane kula kali sampean diwuruhi Kanjeng Nabi, ati nafsi takwa mandar Gusti, tambah tuwa niki nafsu kula dadosaken nafsu tiang sing no nurut manut nanggene Gusti Allah. Iya. Ya Allah, muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Ngaji-ngaji ngeten iki cuman kepingin dandani ati, berseni ati supaya diiseni, dihiasi ambek akhlak-akhlak kelakuan sing sae. Nggih ya. Insyaallah lek sampean krungu sing sae niku mesam-mesem ngoten ya. Sampeyan delok aja sae kula mesam-mesem doae. Ngoten dene. Ya, lek niku wae dongane dawa, lek kepingin sing sing sing napa? Sing sing napa cekak niku ya. Ati nafsi takwa wa anta wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ngoten. Pun lupa nggih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wa huwa lan saking Ibnu Sunni. Aidon. Koyok riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. Lah niki piyambe ngaji sungking Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa minas shalah, Kanjeng Nabi ku lek ne mari sembahyang wis rampung pasti ndonga. Lah niki ya, tunggale macam-macam, Pak. Satu doa didengarkan oleh orang banyak, maka yang sampai pada telinga niku macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Lek sing dikrungu kali Sayyidina Anas niki ngeten, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Gusti mandar bagusi umur kula niki tepak nanggene sing pung kasan, dadi husnul khotimah. Wa khaira amali khawatimah. Lan muga-muga amal kula niki dipungkasi kelawan sae. Wa ja'al khaira ayami yauma alqaka. Mandar Gusti, di hari-hari yang membahagiakan saya adalah hari perjumpaanku dengan kamu. Ranten para hadirin, yang paling mengkhawatirkan paling yusana niku, lek wis kapan kula kali sampean bakal dicabut nyawane. Niki pasti. Mergane Gusti Allah niku kate repot, aku iki delok wong mukmin iki saken tuwa ana donya soro, tak kongkon sembayang, tak kongkon ngene, tak kongkon ngene, Kang. Sampean wis tuwa tak pensiun yo, Kang. Wis entekno tinggalno donya niku. Lho dicabut ngeten iki sik kabotan. Yo apa carane wong iki? Sampean tak pensiun, tak kei bayaran iki. Jarene ngoten, ya Allah. Ngoten. Kalau toh kita itu sudah siap, maka kula kali sampean masya Allah kepethuk Gusti Allah langsung. Nggih, Bun. Ngoten. Ya. Mergane Gusti Allah niku nyelimurna kula kali sampean supaya gak kerasan ana donya, untune dicuwili titi-titi, akhire gak doyan mangan jagung. Wis jagung tak kene kono ae. Lah lek ana jenenge daging-daging sing ana belung iku sing rada alot, pek-peken wis gak gelem aku. Gak mangan daging, mangan menjes sampe tahu tok. Iya. Wis gak tuku ndas maneh, wis tuku po tuku tahu-tahu tok ae wis sampe menjes ngoten ya. Lah napa untune wis anu sembarang wis arep siap mati. Iya. Niki dungane Sayyidina Anas yang perlu kita catat gini ku wau. kapan kula Kanjeng Nabi ndonga yang didengarkan oleh sahabat niku macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Donga tinunga nggih. Muga-muga kula kali sampean dituduno dituntun ambek Gusti Allah kelawan oleh kewelasan Gusti Allah, oleh kemurahane Gusti Allah, oleh syafaate Rasulullah, barokah kiai-kiai yang ada di masjid ini. Muga-muga kula kali sampean dituduno nanggene amal sing sae yang diridhoi Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلاً وجود منا لا باكتساب منا صفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى حبي آله وصحبه إداد تتصب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.